kini tersenyum berdendam. Bila engkau butuhkan, matahari kan bersinar lagi. Hatiku untukmu hanyalah untukmu ku serahkan. Ku dambakan dirimu demiku, permata hatiku di setiap waktu. Kini tersenyum berdendam. Bila engkau butuhkan, matahari kan bersinar lagi. Hatiku untukmu hanyalah untukmu. Who's around?